Mario Baro. Nganti wengi aku dewean no kono. Lalu lintas pateng sliwer maneka warna. Dora ngerti rasa ning ati enggodo. Mario Baro sukseno no lelakonku. Nganti saiki tresnaku ros liramu. Tansah tak siram tetesing aloku. Nganti sok kapan liramu kapan seliramu eleng aku.